harus menunggu sekian lama. Diam dan sedihmu tiada terkira, karena ku bila di belahan sana kau telah berbeda oleh salah kata yang telah terucap. Jalan sekian lama tuh cinta terpenggal terkoyak hingga semua tersiksa.